Watak daripada perempuan itu ada lima. Satu, doyan bicara. Itu, ini berdasarkan penelitian akurat, enggak meleset. Ya, bahkan Taufik Al-Hakim mengatakan, saya itu dinyatakan di tengah laki-laki paling cerewet, ternyata setelah bergabung di tengah perempuan dinyatakan paling pendiam. Oh, itu. Lo jangankan sekarang, makanya kata beliau, jarang sekali saya ketemu perempuan berdua enggak ngomong. Ini jarang. Ya kalau laki-laki seperti tas ngomong, ya seperlunya. Habis itu menyibukkan diri. Kalau perempuan, masya Allah. Apalagi ngaji ketemu temennya udah pisah 5 tahun bawa kacang. Ah, mantep itu. Reuni di taklim. Wah, ngomong pla pla pla sampai kacangnya habis itu enggak berasa. Itu. Tapi kadang-kadang kalau pulang ditanya, "Mbak, gimana, Mbak, kajiannya?" Wah, bagus pokoknya, Pak. Bagus sekali tadi itu. Pokoknya mantep. Gak ada kajian yang lebih bagus dari itu. Terus tolong Mbak, saya dikasih penjelasan dikit. Oh, untuk lebih jelasnya, ada rekamannya di YouFit. Itu menunjukkan gak ngikutin. Oh, judulnya aja hilang kok. Itu. Ini. Yang kedua, wanita itu paling peka dengan penilaian. Kalau antum diomongin kopi antum itu jelek, nggak bakal tersinggung, ya. Diomongin sepatunya buntung, tenang. Wong kadang-kadang celana sampai ngepir kak sobek keraja, tenang. Tapi perempuan dikatain cil, ini cilbabnya rindranya aja. Wah mbak, ini udah nggak zaman mbak. Wah. Sampai rumah kepikiran, wah saya dihina ini. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang masalah hina menghina, wailul likulli humazah. Karena humazah perempuan itu. Ketika Allah juga ya ayyuhalladzina amanu, ya tentang itu jangan membenci kaum dengan kaum, Allah menyendirikan ya, wala nisa'um min nisa'in 'asa ayyakunna khairan minhunna. Allah khususkan perempuan karena hina menghina, rendah merendahkan di kalangan perempuan itu sensitif. Makanya perempuan itu harus dirayu banyaknya. Ya. Yeah. Kalau laki-laki harus banyak dipuji. Nah, itu, Pak. Laki banyak dipuji, istri banyak dirayu. Kalau bisa rayuannya sampai gombal itu. Wah, senang dia. Tuh. Ini watak. Yang ketiga, paling senang ngumpul. Makanya perkumpulan-perkumpulan perempuan itu di mana-mana banyak sekali. Yang ilkhal aja banyak kok. Yang gosip itu kan. Sampai majelis gosip itu berbeda-beda tema. Ada khusus majelis membicarakan istri-istri yang punya utang. Ada yang majelis lagi khusus untuk membicarakan gaji tetangganya. Sampai ada orang hafal gaji tunjangan tetangganya. Lengkap THR-nya. Ada yang khusus membicarakan suami-suami mau nikah lagi. Wah, itu. Dan tiap hari memang update. Kalah tuh WA. Nah, itu makanya di sini harus dipotensikan. Ayo ngumpul taklim, ngumpul tahfidz. Masya Allah, kisah menarik Zubaidah, istri Harun Ar-Rasyid, punya pembantu 100 semuanya hafal 30 juz. Tuh, sibukkan. Istrinya kasih majelis kayak begini, insya Allah bagus. Ada majelis lagi untuk tahfidz, positif. Kalau enggak, perkumpulan bakal liar. Yang selanjutnya, perempuan itu lebih banyak mempertimbangkan aku punya apa, bukan aku punya siapa. Beda dengan laki, aku punya siapa, bukan aku punya apa. Makanya wajar banyak laki-laki demi perempuan rela kehilangan harta. Tapi kalau perempuan rela kehilangan, lo kok diam aja? Gak ada yang nulisin? Ah, itu kebanyakan. Allahu a'lam bishawab.